apa, Dek? Kisah kita bukan terhalang restu orang tua, tapi terhalang weton Jawa, Mas. Nyanyi wes. Yo. Ngopo awak dewe biyen kepeto yen nakire ati iki sing diremo. Jare wong tuamu wetone ora kedo. Heleh. Sing wingi ora oleh karo bapake. Saiki terhalang restu weton Jawa. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasito pepuh joang. Satuanku telu, satuanmu walu, jare wong tuamu diitung rakam temu. Sanggani wong tuwa ora marengke kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Moga-moga atiku sekuat baja ya, Mas.